rasa berbeda. Di sekitar juga tak mengizinkan cacimaki yang kau terima. Ku tak dapat membendung semuanya. Lambang diriku kenal dirimu, aku susah ada yang punya. Kau seringmu lupakan diriku. Izinkan ku berikan peluk terakhir, izinkan ku berikan senyum terakhir. Berikan